Bekerja sebagai kerani, bekerja sebagai kerani, supaya ada uang untuk diri sendiri. Di antara para pencuri, di antara para pencuri, di antara besi dan kuli, di antara besi.